milikmu, aku ada di setiap engkau membuka mata. Merindukanmu selalu kurasakan, selalu memelukmu penuh cinta. Itu yang selalu aku I can't. terakhir yang kau beri untukku. Tak perlu mencoba, tak ingin ku mengisi hatiku dengan cinta yang lain. Kan ku biarkan luang hampa di dalam. Honey.

sadar.